Mitra Bisnis, hingga akhir November lalu, realisasi belanja pemerintah pusat baru sekitar 70% atau masih ada sisa anggaran Rp290 triliun untuk dihabiskan dalam satu bulan terakhir ini. Jika dihitung dari jumlah efektif hari kerja, spending anggaran diperkirakan sebesar Rp29 triliun per hari. Ada komentar, manajemen anggaran seperti ini tidak efektif dan tidak heran ada banyak iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat oleh kementerian di bulan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Terulang begini-begini lagi. Saben tahun, katanya tempo hari sudah ada program bertahun-tahun berkali-kali dengan bantuan Bank Dunia, maksudnya bantuan itu pinjaman utang sama Bank Dunia dengan konsultan-konsultannya asing untuk memperbaiki masalah realisasi anggaran. Itu udah dari zaman dulu program pinjaman utang-utang Bank Dunia begini udah sering dilaksanakan. Tapi kalau saya sih sudah nggak heran, makanya itu global aja, itu kan proyek-proyek fiktif aja, cuma dibungkus. Kelihatannya internasional, pinjaman luar negeri, kita udah ngerti lah, itu proyek cari duit saja. Tapi kan hasilnya tidak ada perubahan. Sama aja lah dengan perbaikan program-program, perbaikan perpajakan, utangnya gede, program perbaikan yang di lingkungan Departemen Keuangan, pada khususnya anggarannya masuk akal, orang dalam juga mencibir, hasilnya hampir nggak ada semuanya. Ya begini-begini aja. Jadi ini nggak bisa ada alasan lagi. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa yang efektif dilaksanakan. Tentu saja realisasi yang seperti ini, secara ekonomi ini juga berpengaruh kepada pemasukan pajak. Pajak kemungkinan besar juga tidak akan tercapai. Karena banyak pengeluaran dari 290T ini kan sebetulnya kalau dibelanjakan juga akan menimbulkan penghasilan kepada pemerintah balik melalui pajak. Ini kan juga gagal. Kebetulan memang ada faktor-faktor lain sehingga penerimaan pajak kan juga kemungkinan tidak mencapai target. Realisasinya yang masih ada 290 triliunan itu pasti rawan, tidak efektif, dan biasanya itu saat-saat kritis injury time yang hanya beberapa hari dengan anggaran sebesar ini, kecenderungannya banyak kebocoran di sini. Karena nggak mungkin mengalokasikan, dan apalagi ketika orang-orang itu sudah pada musim berlibur dan sebagainya. Saya pikir, dan memang sering jadi praktek ya, itu dikeluarkan, disisi-sisikan saja, ada akal berbagai macam gitu. Seperti kayak dititip-titipkan, itu juga sering kejadian. Sehingga fungsi APBN yang diharapkan bisa banyak membantu pertumbuhan, pembangunan, dan sebagainya itu semakin jauh dari sasaran yang ingin dicapai. Gitu. Dan saben tahun nanti akan ada perbaikan, tapi itu sebetulnya nggak ada rangka yang memang sungguh-sungguh konkret dan real. Yang ada cuma malah di proyek ini uji coba. Pokoknya dulu, zaman dulu itu sudah anggaran udah bagus, rutin, dan pembangunan. Sehingga publik pun dapat langsung mengerti berapa yang rutin, berapa yang untuk pembangunan, berarti untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat, kepentingan kesejahteraan. Rutin berarti untuk para penyelenggara birokrasinya. Diubah, diganti, ya kan? Anggarannya banyak untuk mengubah seperti itu. Tapi makin kabur mana rutin, makin pembangunan, kan? Jadi memang asal dibalikin nanti, habis ini balikin lagi. Jadi selalu melakukan satu pura-pura studi perbaikan, sebetulnya motif dibalik itu proyek lah. Tapi nggak ada perbaikan yang signifikan, seringnya memburuk. Jujur saya itu dulu sering mencegah hal-hal seperti ini, penyakit. Ini kan kayak penyakit orang ketagihan. Bikin sepertinya kayak reformis, perubahan, apa dari dulu. Belum ada zaman reformasi juga sudah ada, cuman agak terkendali. Kalau sekarang kayaknya udah makin liar. Lalu, pembenahan apa yang harus dilakukan pada pengelolaan belanja pemerintah ini? Apakah ada yang perlu diubah, Pak? Terjadi mau perubahan 1000 kali, kalau kayak begini, biasa pelaksanaannya, ya nggak ada yang berubah. Realisasi anggaran selalu seret, nanti diborong hari-hari terakhir. Gitu. Jadi ini bukan masalah di sistem, di ini, di itu. Ini masalah orangnya. Para komandan-komandannya itu memang tidak bekerja dengan baik. Nggak mumpuni, nggak simbang. Jadi jangan dibuang ke sistem untuk menyelamatkan orang. Orangnya emang yang pada nggak serius, jangan terpancing pada perubahan. Jadi perubahan, jadi orangnya ini tidak mau pada disalahkan, selalu menyalahkannya barang yang abstrak, abal-abal. Oh, ini korang sistem, ini korang metode. Padahal dia juga yang ngerjain sistem dan metodenya dengan berkali-kali dan anggaran banyak. Jadi bukan di situ. Orangnya pada belum kerja benar, ada titik. Jadi perubahan apa ya? Perubahan mental. Gak usah bicara masalah sistem ini, duit lagi dari proyek lagi. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.